Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan iman yang teguh untuk dapat melaksanakan sholat subuh dan mendengarkan kajian rutin tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan sempurna atas kitab suci yang telah dibawanya untuk kita tauladani bersama. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, pada saat mukmin, kafir dan munafik mendengar ayat sebelumnya yang berbunyi Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Kemungkinan orang kafir, orang munafik akan berpikir bahwa akan ada suatu yang dapat menyelamatkan mereka dari peristiwa hari kiamat itu. Di antaranya biasanya yang dapat menyelamatkan itu kalau tidak harta yang banyak, anak atau kaum kerabat atau syafaat secara umum. Tapi rupanya apa yang mereka pikirkan itu salah besar, karena ayat ini mengatakan sesungguhnya. Inna ini merupakan stressing harfu taukid yang mengatakan tidak mungkin sama sekali orang kafir itu dapat menggunakan harta dan anaknya untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang menarik karena biasanya orang Arab pada zaman dahulu kala, manusia sekarang dan yang akan datang selalu berpikir bahwa selama Allah memberikan harta dan anak di dunia, tentulah dia juga akan memberikan yang lebih baik lagi bagi mereka di akhirat. Hal inilah yang menjadi latar belakang ayat ini turun pada masa zaman Nabi Muhammad di Mekah, di Madinah Munawwarah. Dan ayat ini juga lah yang masih mengiang-ngiang di benak dan pikir, ayat latar belakang ini juga lah yang masih mengiang-ngiang di pemikiran sebagian manusia. Mereka mengatakan selama aku di dunia hidup berkecukupan, tentu di akhirat lebih lagi. Selama Allah memberiku rezeki yang banyak di dunia ini, tentu ini mengindikasikan bahwa Allah itu sayang kepadaku, dan tentu pula di akhirat akan mendapat lebih. Benar, dalam kehidupan dunia Allah memperlakukan hukum kausalitas. Mukmin kafir yang bekerja akan memperoleh hasil, tetapi itu berbeda di akhirat. Hukum kausalitas tidak lagi berlaku, dan yang berlaku adalah orang yang beramal soleh yang banyak. Jadi di sini disebutkan lantughniaan hum. Kata-kata lan merupakan penegasan yang tidak mungkin sama sekali terjadi. Kalau lam belum, itu mengindikasikan belum saat ini, tapi boleh jadi nanti akan terrealisasi. Tetapi ketika dibilang lan tidak mungkin akan sama sekali bermanfaat harta dan anaknya, mengindikasikan bahwa apa yang mereka duga adalah salah. Yang benar, mereka layak untuk tinggal di neraka. Na'udzubillah min zalik. Inilah mungkin pengantar yang dapat saya sampaikan untuk membahas panjang lebar surat ke-10 dari Ali Imran ini. Di studio kami telah hadir Ustaz Ardiansa dan Ustaz Hanafi. Pada Ustaz Hanafi mungkin bisa menambahkannya agar wawasan kita bertambah luas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita melihat ayat ini ada dua penyebab manusia biasanya lengah ataupun tidak ingat kepada Tuhannya, yaitu amwal dan aulad. Nah, ini dan untuk keduanya inilah manusia mati-matian bekerja, siang, malam, pagi, sore. Iya. Kenapa Anda bekerja begini hebat? Demi anak-anakku. Begitu ditanya lagi, wah, kenapa Anda lebih hebat lagi bekerja dari semalam? Supaya hartaku banyak. Untuk apa? Ya, masa depan saya kan harta. Kalau harta banyak kan enak hidupnya, sedap aja. Nah, di akhirat ini tidak perlu lagi. Sebab ini suatu hal yang wajar dan memang logika yang sehat. Kalau di dunia ini sebagaimana dikatakan tadi, kausalitas ada. Kalau mau menang, banyakkan pengikut. Kalau mau sukses, banyakkan harta. Maka apa saja bisa dibuat kalau sudah harta itu banyak. Di akhirat, harta dan anak-anak tidak perlu lagi. Sebab alamnya pun sudah lain. Matahari tidak seperti matahari ini. Bumi bukan bumi ini lagi. Ya. Semuanya berbeda. Tampilannya berbeda, hukumnya juga berbeda. Maka oleh sebab itu, Allah sekali-kali menegaskan bahwa, wahai orang kafir, hati-hati kalian. Apa yang selama hari ini kalian anggap sebagai pembela dan sebagai pendukung anak dan harta, keturunan dan kaum kerabat, tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Nah, kenapa ayat ini tidak spesifik untuk orang mukmin? Sewajarnya orang mukmin tidak terjebak seperti ini. Tapi pada ayat yang lain juga ada, ya, bahwa semisalnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya anakmu, hartamu adalah ujian, cobaan. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang kekal itu hanya yang merupakan ada nilai pahala. Nah, iya. Untuk orang mukmin ada dikasih janji Allah sawab, iya, dan khairun amala, sebaik-baik keinginan. Iya. Itu yang di sisi Allah. Iya. Nah, maka bagi orang kafir, harta dan anak ini mereka jadikan sebagai penolong, tetapi di akhirat juga mereka juga inginkan ini sebagai penolong. Iya. Namun Allah mengatakan tidak perlu. Tidak perlu. Dan Allah tidak memerlukan itu. Nah, terima kasih. Benar sekali Ustaz Hanafi, kalau kita cermati amwal dan aulad ini, harta dan anak ini, Islam bukanlah anti terhadap dunia. Betul. Maka disebutkan fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah. Fitnah itu artinya cobaan. Iya. Cobaan itu hakikatnya bukanlah baik, bukan pula buruk. Tapi bagaimana kita mensikapinya. Sama seperti ujian. Anak-anak, kalau dia belajar sungguh-sungguh, dia begitu senang menghadapi ujian. Betul. Karena dia tahu ujian itu menyebabkan kesuksesannya. Tapi orang yang tidak pernah belajar, begitu dikatakan besok ada ulangan, stres. Langsung ibu guru ini kalau bisa besok nggak usah masuk lah, sakit perut lah dia. Nah, karena apa? Karena begitu takutnya. Begitu juga lah harta dan anak ini. Iya. Umat Islam mensikapinya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta dia bisa berinfak, berzakat, wakaf. Dengan harta dia bisa menunaikan ibadah haji. Dengan anak yang soleh, anak bisa membakti kepada orang tua, bisa membantu dikala sakit ataupun dikala susah. Itulah anak dan harta yang dinilai Islam sebagai fitnah ujian tadi. Bila disikapi secara baik, maka hasilnya pun baik. Bila disikapi secara buruk dan berlebih-lebihan menjadi sarana dan tujuan, maka inilah yang dilakukan oleh kaum kafir. Maka kalau umat Islam menjadikan dunia dan anak sebagai tujuan, sama mereka dengan kaum kafir tadi. Ya. Iya, mungkin saya ingin menambahkan Ustaz Zainal. Dalam hal ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu nanti tidak akan bermanfaat bagi mereka harta kekayaan yang mereka miliki dan begitu juga anak. Karena harta mereka tidak bisa menolong mereka dan begitu juga anak mereka tidak akan mampu menolong mereka. Ya. Oleh karena itu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada segenap manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman, seluruh manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpedaya dengan harta dan anak-anak mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, bahwa harta dan anak ini dapat menjadi positif maknanya, dan tapi bisa juga menjadi negatif apabila orang yang menghadapi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu dengan arif menggunakannya. Maka kita selalu mendengar bahwa harta, tahta dan keluarga ini dapat menjadikan orang sukses di dunia, tapi dapat juga menjadikan orang celaka di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, ayat ke-10 ini, wa ulaika wa hum waqudun nar, bahwa mereka itu adalah nanti menjadi kayu bakar api neraka, saya melihat ada korelasinya, ada kaitannya dengan surah Al-Humazah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamah. Jadi kalau di dalam ayat Humazah ini, orang-orang yang mengira bahwa hartanya itu nanti akan menjadikannya dia kekal, akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah, maka benarlah di dalam ayat ini, di dalam ayat Ali Imran ayat 10 ini tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka akan menjadi waqudun nar, akan menjadi kayu bakar api neraka. Ya, jadi jelas bahwa harta tidak akan menolong kita kecuali jika kita pergunakan dia dalam kebaikan. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas." Menjadi zuhudlah kamu di dalam kehidupan dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan menjadi zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain pun akan mencintai kamu. Jadi ketika kita berhadapan dengan manusia, maka kita jangan menjadi orang yang cemburu, jangan menjadi orang yang apa yang dimiliki oleh manusia, kita juga harus memilikinya, karena ini penyakit yang akan menghancurkan kita sendiri. Iya, menarik sekali kajian kita. Suatu hal yang menarik juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, bahwa innal lazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tidak saja terjadi di akhirat nanti, pembalasan Allah kepada kaum kafir juga dapat diberikan di dunia ini. Betul. Sebagaimana nanti kita temukan pada ayat 11 nanti, kada bi ali fir'aun. Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun itu terjadi di dunia ini. Betul. Bagaimana kita melihat harta Fir'aun yang begitu banyak tidak ada gunanya. Betul. Anak-anak yang begitu banyak, pengikut setia yang begitu banyak, tidak dapat menyelamatkan dirinya dari tenggelam di Laut Merah tadi. Ini bukti apa? Bahwa tidak saja di akhirat mereka dapat ditopang, tidak dapat ditopang oleh harta dan anak yang begitu banyak dan pengikut yang setia, di dunia pun ketika Allah ingin menyiksa seseorang seperti Fir'aun, maka harta yang begitu banyak tidak dapat menolongnya. Tidak ada rumah semua menolong, bagaimana supaya Fir'aun selamat dari ketenggelaman itu. Korun yang begitu melimpah ruah hartanya tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kematian. Dan kasus ini bukan saja terjadi pada diri Korun dan Fir'aun. Pejabat, pemerintah, penguasa, keraja, kita melihat hal yang sama, di mana lantugnia anhum amwaluhum wala auda auladuhum minallahi syai'a. Ketika Allah berkehendak, maka kuasa Allah juga lah yang terlaksana. Inilah mungkin yang dapat kita kaji di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ancaman Allah yang ditujukan kepada kaum kafir tidak menimpa kita. Amin. Sebagai mukmin yang sejati, dan pengaruh harta benda dan anak mudah-mudahan tidak membuat kita gelap mata, tetapi menjadikannya harta dan anak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Ardiansah dan Ustadz Hanafi. Kami dari alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang telah kembali di tanah air, mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesilafannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.